Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-15 dengan judul Rahasia Puncak Gunung Wukir. Naskah karya Isar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-17 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Dini Novitri sebagai Nyiranggis, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan tengah dirasuki oleh ruh dari Nenek Ranggis. Dalam keadaan tak sadarkan diri, ia menyerang kekasihnya Raden Sakapal Waguna yang dalam keadaan tidak berdaya. Laki-laki busuk, mampus kau! Wulan! Wulan pasti akan sadar dengan sendirinya jika aku berhasil keluar dari daerah kutukan Nenek Ranggis. Raden Sakapal Waguna berguling-guling menghindari serangan maut dari kekasihnya sampai akhirnya. Wulan. Apa yang telah terjadi? Di mana ular setan itu? Dia telah menghilang. Dan aku... Aku pasti telah dirasuki lagi oleh nenek pengecut itu. Berbahaya sekali, Wulan. Berbahaya. Hampir saja... Aku membunuhmu, Kakang. Iya. Maafkan aku, Kakang. Aku memang keras kepala. Tapi semua itu adalah karena ular celaka itu. Ular jermaan Nenek Ranggis yang sial. Wulan, jaga kata-katamu. Nenek Ranggis semakin membenci dirimu. Biarlah, Kakang. Biarlah. Aku tidak takut. Iya. Aku tahu kau tidak pernah takut menghadapi apapun, Wulan. Tapi kali ini ingatlah. Kita berada di kawasan daerah kutukan. Kita harus berhati-hati untuk menilai keadaan. Bersikap waspada bukan berarti takut. Maukah kau mendengar kata-kataku, Wulan? Sekali ini saja. Maukah kau? Baiklah, Kakang. Maafkan. Mungkin kekerasan kepalaku telah membuat kau susah. Maafkan aku. Tapi kini aku tidak tahu harus berbuat apa. Dadaku ini terasa panas sekali, Kakang. Setelah mendengar cerita tentang nenek yang kejam itu. Iya. Aku pun juga begitu, Wulan. Tapi kita harus waspada. Nenek Ranggis tidak bisa kita hadapi dengan ceroboh. Kita akan mencari jalan. Kita bicarakan hal ini kelak dengan Prabu Sanjaya. Bukankah ini adalah masih kawasan Kerajaan Mandini? Ia pasti bersedia untuk mengatasi masalah ini. Sayang sekali. Sayang sekali kakekmu Eyang Kaliman tidak mau membantu kita. Ya, agaknya ia dapat melakukannya. Sayang sekali. Iya, Kakang. Aku cukup mengenal kakekku itu. Dia sudah tidak ingin melibatkan dirinya terlalu jauh dengan urusan dunia. Jika saja ia bersedia, sejak dulu tidak akan ada kebrutalan dari jerangkong hidup. Ia tidak pernah membunuh satu nyawa pun. Karena itu, jerangkong hidup dan juga Mamang Kuraya, di samping takut padanya, juga menghormatinya. Sudahlah. Wulan, sebaiknya kita istirahat. Hari sudah malam. Besok pagi-pagi kita masih akan dapat memikirkan masalah ini. Ayolah Wulan, tidurlah. Tempat ini aman untuk kita. Kita berada di luar daerah kutukan Nenek Ranggis. Bukankah kakekmu juga mengatakan demikian? Ayo, apa lagi yang kau pikirkan? Baik, baiklah Kakang. Aku juga sudah lelah. Tidurlah Wulan. Jangan berpikir macam-macam lagi. Iya Kakang. Setelah beberapa saat memejamkan matanya, Anting Wulan pun terlelap dalam tidurnya. Sedangkan Raden Sakapal Waguna kemudian bangkit dan duduk bersila, bersemedi sambil berjaga-jaga, memusatkan seluruh perhatiannya. Ternyata pemuda perkasa itu tidak sampai hati membiarkan kekasihnya kembali mendapatkan celaka dalam tidurnya. Sementara dalam lelap tidurnya, Anting Wulan. Anting Wulan, bangunlah. Aku datang dan ingin berbicara denganmu. Bangunlah, Anting Wulan. Siapakah kau? Tidak. Siapakah ini, Nek? Wajahnya buruk dan menyeramkan. Apakah kau benar tidak mengenali suaraku? Oh, suara itu seperti suara Nenek Ranggis yang tadi ku dengar. Ya, suara itu aku ingat. Ku dengar sebelum aku dirasuki oleh rohnya. Apakah kau telah mengenal suaraku? Kau... Apakah kau Nenek Ranggis? Ya, benar. Aku adalah Nenek Ranggis. Oh, Kakang! Kakang Saka! Bangunlah, Kakang! Kakang tertidur demikian pulasnya. Kakang! Kakang! Bangunlah Kakang, Kakang Saka. Apakah kau takut denganku, Wulan? Apakah kau tidak berani bicara denganku? Aku menemuimu kali ini adalah dengan maksud baik. Sesungguhnya lah aku menyukaimu. Aku menyukai sejak saat pertama kali aku melihatmu. Kau bohong, Nek Ranggis. Kau bohong. Jika kau memang menyukai diriku, tentu kau tidak akan menggangguku dan juga mengganggu Kakang Saka kekasihku. Kau dusta. Aku menyukaimu, Wulan. Sejujurnya aku menyukaimu, walaupun kau telah menistaku sedemikian rupa, memakiku dengan sebutan dan kata-kata yang menyakitkan. Ya, menyakitkan hatiku. Aku menyukaimu. Karena itu aku akan memberikan sesuatu untukmu sebagai tanda persahabatanku, persahabatan kita. Ini pedangku ini sebagai tanda persahabatan. Berikan kedua matamu untuk kucucuk. Aku rela memberikannya. Aku menyukaimu, Wulan. Nah, cucuklah aku. Tapi ku minta dengan sangat pertemuan kita ini tidak perlu kau ceritakan kepada kekasihmu itu. Nah, cucuklah kedua mataku ini, Wulan. Aku tidak akan melawan. Ayolah, jangan ragu dan takut. Baik, kau kira aku akan menjadi ragu dengan sikapmu yang merengek dan minta dikasihani? Tapi satu hal, Wulan. 40 hari setelah berlalunya malam ini, ku minta kau datang kembali ke tempat ini seorang diri untuk mengambil sesuatu dariku. Ya, aku ingin menutup lembaran dendamku dengan yang tidak berkeputusan. Maukah kau berjanji untuk itu, Wulan? Apa itu? Apa yang ingin kau berikan padaku? Sebuah bahan untuk membuat pusaka. Sebuah wasi aji. Maukah kau datang dan mengambilnya? Dan menjadikannya sebuah pusaka yang selalu menemanimu. Apakah sudah semua pesan-pesanmu itu? Apa tidak ada lagi yang ingin kau katakan? Ya, mendekatlah dan tusuklah pedangmu itu ke mataku. Anting Wulan kemudian melangkahkan kakinya mendekati Nenek Ranggis yang berdiri pasrah sambil memejamkan matanya. Akan tetapi sebelum ia sempat mengayunkan pedangnya, apa yang terjadi? Kepalaku terasa pusing sekali. Dan pandanganku menjadi demikian gelapnya. Apa yang terjadi dengan diriku? Rupanya aku telah bermimpi. Kemudian Anting Wulan memandang ke sampingnya. Dilihatnya kakangnya tengah terpulas dalam semedinya. Suasana malam di lereng Gunung Wukir terasa mencekam. Hawa dingin membuatnya tubuhnya menggigil. Dan di kejauhan, di atas puncak Gunung Wukir, Anting Wulan melihat asap putih membumbung keluar dari kepundannya yang selalu mengeluarkan api dan asap. Dan ketika gadis itu kembali menebarkan pandangannya ke muka, ke arah gelapnya bebatuan, darahnya tersirap. Apa itu? Cahaya. Sepasang cahaya kemilau di depanku. Oh, iblis. Ular itu. Ular itu hadir kembali. Oh, aku akan bangunkan kakang Saka. Laksanakanlah keinginanmu itu, Ular. Oh. Cabutlah pedangmu dan tusuklah kedua mataku ini. Jadi kau telah merasuk ke dalam mimpiku. Aku hanya mengharapkan persahabatan dari Wulan. Mengapa kakang Saka masih tertidur? Apakah ia telah terkena pengaruh dari sirup iblis wanita itu? Ayolah, Wulan. Kau kira aku takut? Ayo, Wulan. Tusuklah mataku. Dan setelah itu, aku mohon kau mau datang ke tempat ini setelah 40 hari berlalu. Kau bunuh kau iblis jahat. Tanpa berpikir panjang lagi, Anting Wulan maju menerjang dan kemudian menusukkan pedangnya ke arah mata ular yang nampak pasrah itu. Dan Wulan, apa yang telah terjadi? Wulan, menjauh cepat! Wulan, mundur! Ya! Raden Sakapal Wakuna kemudian menyambar tubuh Anting Wulan dan membawanya menyingkir jauh dari amukan ular raksasa itu. Wulan, apa yang sebenarnya telah terjadi? Ada apa dengan ular jermaan Nenek Ranggis? Aku terbangun. Dan kemudian aku melihat ular itu. Aku mendekati dan menusuknya. Menusuk kedua matanya. Begitu mudahnya, kah? Aku juga tidak mengerti, Kakang. Ular itu kelihatan lemah sekali perlawanannya. Aku tidak boleh menceritakan tentang pertemuanku dengan Nenek Ranggis. Kasihan sekali nenek itu. Sikapnya padaku demikian baik dan bersahabat. Apakah maksud sebenarnya? Wulan, lihatlah. Ular itu telah pergi menjauh. Iya, Kakang. Wulan, ada apa? Kulihat kau sedang memikirkan sesuatu yang serius agaknya. Tidak, Kakang. Aku memikirkan sikap ular itu, Kakang. Ya, sikap ular itu. Sikap ular itu? Ya. Ada apa dengan sikap ular itu? Aku tidak boleh banyak bercerita tentang ular itu lagi. Aku khawatir aku akan salah bicara dan bercerita tentang pertemuanku itu. Ada apa, Wulan? Kau menyembunyikan sesuatu? Tidak, Kakang. Aku berdosa telah menyembunyikan kisah pertemuanku dengan Nenek Ranggis. Wulan, ada apakah? Apa sebenarnya yang mengganggu pikiranmu? Ayo, ceritakanlah. Tidak, Kakang. Tak ada yang perlu aku ceritakan. Sudahlah, Kakang. Hari masih tengah malam. Sebaiknya kita lanjutkan tidur kita. Mari, Kakang. Ya, sudahlah. Jika begitu, tidurlah. Apalagi yang sebenarnya telah terjadi? Pasti telah terjadi sesuatu dengan adik Wulan. Aneh sekali. Aku dapat tertidur. Padahal aku tengah berjaga-jaga. Semoga saja tidak terjadi sesuatu yang serius yang dapat mengganggunya. Kemudian, Raden Sakapalwaguna bersemedi kembali dan menjaga anting Wulan kekasihnya yang tertidur di sampingnya. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi selanjutnya dengan kedua remaja itu di lereng Wukir? Dan bagaimanakah pula kisah Raden Purbaya, Cempaka serta Raden Sanjaya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-15, Rahasia Puncak Gunung Wukir, yang dipersembahkan oleh PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa!